بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين رحمكم الله، pada sesi kedua ini kita masih melanjutkan untuk mengupas beberapa syariat Islam yang menunjukkan bagaimana Islam memuliakan kaum wanita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melalui sabda rasulnya menjadikan seorang wanita sebagai penanggung jawab di keluarga atau di rumah suaminya. Di rumah suaminya, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha." Wal mar'ah, dan seorang wanita, ra'iyatun, dia adalah penanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ini adalah potongan dari hadis yang cukup panjang. Di sini disebutkan bahwa seorang wanita adalah ra'iyah fi baiti zaujiha, yang artinya bahwa dia penanggung jawab, dia yang dipasrahi urusan di rumah suami. Suami sendiri dia adalah seorang yang bertanggung jawab lebih daripada itu, karena dia bertanggung jawab baik urusan keluarga, istri dan anaknya, dan dia juga bertanggung jawab di urusan yang di luar sana, mencari nafkah dan seterusnya. Nah, sang istri menjadi wakil bagi suami. Ketika dia di rumah, dia menjadi penanggung jawab di rumah suaminya itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mas'uliyah atau tanggung jawab yang diserahkan kepada istri ini, bukankah suatu hal yang menunjukkan bahwa Islam telah memposisikan seorang wanita pada posisi yang penting? Jelas. Kalau bukan karena dia punya kedudukan menurut syariat ini, maka dia tidak akan diberi tanggung jawab seperti itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, hanya saja di sini mas'uliyah atau tanggung jawab yang diembankan kepadanya harus juga dipahami bahwa ini merupakan suatu beban yang cukup berat. Ia sendiri berkewajiban untuk menunaikannya, dan tanggung jawab yang dipasrahkan kepada istri mencakup pertama tarbiyatu auladiha, at-tarbiyah as-salihah, tanggung jawab di rumah untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak. anak-anak yang diharapkan kelak menjadi orang yang saleh dan salihah. Ya. Dan ini merupakan suatu peran penting dalam kebaikan suatu masyarakat. Jangan dianggap ini suatu hal yang sepele. Jangan dianggap ini suatu hal yang sepele. Dengan satu keluarga yang di sana ada seorang istri yang bertanggung jawab dalam bab tarbiyah, maka akan muncul insyaallah anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh. Bahkan bisa jadi akan menjadi orang besar karena peran ibu yang bertanggung jawab dalam bab pendidikan. Sampai-sampai dikatakan ya di sana masyarakat Arab ada istilah wara'a kulli rajulin 'azim imra'ah. Wara'a kulli rajulin 'azim imra'atun. Di belakang setiap seorang yang besar ada seorang wanita. Yang dimaksud ibu yang berperan mendidiknya. Nah, termasuk ulama-ulama besar, Imam Syafi'i rahimahullah, seorang yang hidup yatim sampai menjadi seorang seperti beliau, Imam Syafi'i. Peran siapa? Bukankah di antara peran besarnya adalah peran ibu? Yang akhirnya Imam Syafi'i menjadi ulama besar. Dan Ibn Taymiyah rahimahullah juga sama. Beliau juga punya seorang ibu yang dikenal sangat-sangat bertanggung jawab dalam bab pendidikan. Siapa tahu dari seorang anak yang dididik sejak balita kelihatannya biasa-biasa saja, namun karena tentu pertama taufik dari Allah Azza wa Jalla, kemudian pendidikan seorang ibu akhirnya di kemudian hari menjadi orang-orang besar semacam Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini peran istri, peran seorang wanita. Yang kedua, mas'uliyah, tanggung jawab tersebut juga mencakup tanggung jawab dalam pengaturan rumah. Seorang istri dengan tanggung jawab ini sudah merupakan tanggung jawab yang besar, dan ini sudah menyita waktu pula menertibkan rumahnya, membuatkan makanan untuk suaminya, menyiapkan segala sesuatu untuk anak-anaknya. Ini juga tanggung jawab. Ini juga punya peran besar. Ini tugas mereka, kaum wanita pada dasarnya. Nah, ini semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah pasrahkan tanggung jawab ini kepada mereka, para istri. Nah, maka dari itu hendaknya diketahui bahwa syariat ini juga sesungguhnya mengandung takrim, pemuliaan bagi kaum wanita. Mereka diberi kedudukan dan posisi penting dalam kehidupan manusia. Ikhwan fil din rahimakumullah, di antara syariat Islam juga yaitu dalam bab memilih pasangan, yaitu seorang istri memilih suami. Dalam syariat Islam yang ini juga terkandung pemuliaan bagi mereka kaum wanita. Betul-betul mereka diperhitungkan, mereka diberi hak mereka. Disebutkan dalam syariat yang terkait dengan bab ini ya, bahwa seorang wanita yang sudah balig, dia tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan seseorang. Ketika dia hendak dinikahi oleh seorang lelaki, ada yang datang melamarnya, maka dia dimintai persetujuannya. Tidak kemudian dipaksa harus menerima pilihan ayahnya, apalagi pilihan ibunya. Tidak. Nabi SAW bersabda, La tungkahul bikru hatta tusta'dan. Seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya. Wala as-sayyib hatta tusta'mar. Sayyib juga seorang janda juga tidak boleh dinikahkan sampai dimintai musyawarahnya. Faqila lahu innal bikra tastahi. Dikatakan kepada Nabi SAW bahwa seorang yang masih gadis dia akan malu. Yani mungkin dia tidak akan mengungkapkan setuju atau tidaknya. Faqala idnuha samatuha. Nabi katakan bahwa izinnya adalah diamnya. Nah, intinya bahwa di sini tidak boleh dipaksa. Dan pernah terjadi di zaman Nabi SAW hal yang semakna dengan itu. Seorang wanita dipaksa menerima pilihan orang tuanya, maka Nabi SAW mengembalikan keputusannya kepada si wanita tersebut. Nah, ini seorang yang masih gadis. Begitu pula seorang yang sudah janda. Nabi juga menyebutkan di sini pun tentu tidak boleh dipaksa, bahkan dikatakan la tumkahul ayyimu hatta tustamar. Janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai musyawarahnya. Diterangkan ya bahwa maknanya dalam Fathul Bari Ibnu Hajar menyebutkan la yu'qadu 'alaiha hatta yutlaba al-amru minha wa ta'mur bidzalik. Tidak boleh dilangsungkan akad nikah terhadap si wanita yang sudah menjanda tersebut sampai dimintai perintahnya. Dia betul-betul menerima dan memerintahkan untuk melangsungkan nikah tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini jelas menunjukkan bahwa seorang wanita betul-betul diberi posisi, dihargai haknya, dan tidak boleh dizalimi. Jangan sampai dia dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang itu mungkin di kemudian hari akan menjadi suatu masalah dalam hidup berumah tangga yang mereka jalani. Terkecuali perempuan yang masih anak kecil kemudian dinikahkan. Nah, ini baru anak kecil ya tinggal ikut walinya. Ini kalau ada ya, misalnya dia belum balig sudah dinikahkan. Walaupun ini dalam kenyataan jarang terjadi, namun secara hukum dia tergantung pilihan walinya. Dia mesti mengikuti karena anak kecil belum bisa menimbang, belum bisa bermusyawarah, belum bisa memperhitungkan. Makanya diserahkan kepada walinya, dan tentu diharapkan wali itu adalah seorang yang berpikir untuk kebaikan anaknya itu. Nah, jadi dalam syariat ini pun terkandung takrim al-mar'ah, pemuliaan bagi kaum wanita. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, selanjutnya di sini juga kita akan sebutkan masih terkait dengan bab ini, kita tambahkan bahwa dalam pernikahan pun disyaratkan ada wali ya, la nikaha illa biwaliyin. Nah, penetapan harus ada wali, dan ini merupakan syarat. Kalau tidak ada wali tidak sah. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang saleh, yang jujur. Nah, kenapa mesti ada wali? karena dialah yang bertanggung jawab terhadap anaknya atau siapa yang di bawah kewaliannya. Jangan sampai seorang perempuan memutuskan dirinya tanpa wali, mengakadkan dirinya tanpa wali, yang ini bisa berakibat sangat fatal. Kalau ini terbuka, pintu ini terbuka, dibolehkan nikah tanpa wali, maka akan hancur-hancuran. Ya, karena kita mengetahui bahwa di sana ada suatu kelemahan pada kaum wanita, ya, yaitu terutama dalam bab perasaan, mereka mudah tergoda, mereka mudah dirayu, dan mereka mungkin juga mudah memutuskan ketika mereka sudah dapat godaan atau rayuan. Sehingga kalau tidak ada wali, ini bisa betul-betul kacau, ya, dan bisa berakibat madarat besar bagi kaum wanita. Nah, kalau begitu, adanya wali dalam pernikahan ini juga menunjukkan kemuliaan kaum wanita dalam pandangan Islam. Mereka mesti dilindungi dan mereka mesti dalam perhatian para wali mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, terdapat pula dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau sangat perhatian dengan kaum wanita. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu aiman." Atau dalam hadis yang lain, "Dakhaltu ana wa huwa al jannah kahatain." Yang artinya, siapa yang mengurusi dua anak perempuan sampai keduanya balig, jaa yaumal qiyamah, nanti kelak di hari kiamat dia akan datang, saya dan dia seperti ini, yakni dekat dengan Nabi, diumpamakan dengan dua jari beliau. Dalam hadis yang lain, ana dakhaltu ana wa huwa aljannah kahatain, saya dan dia akan masuk ke dalam surga seperti dua jari ini. Ya, sama artinya dekat, ya, atau bersamaan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ingat tadi kita sebutkan bahwa jahiliyah, kaum jahiliyah menjadikan anak-anak mereka sebagai sesuatu yang membuat mereka hina sampai mereka kubur hidup-hidup. Sementara dalam Islam, siapa yang mendidik anaknya ketika punya anak perempuan, kemudian sampai dewasa balik, ternyata ada jaminan khusus bagi orang tuanya masuk ke dalam al-jannah, seperti yang Nabi umpamakan dua jari tersebut, dekat akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan Bukhari Muslim dengan lafaz, manubtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ini dengan sesuatu, ya, lalu dia bersikap baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi tameng kelak dari api neraka. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah, dalam sebuah kisah Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bahwa datang kepadanya seorang miskinah, wanita yang miskin, membawa dua anak perempuan. Aisyah mengatakan, saya beri mereka 3 butir biji kurma. Maka dia berikan masing-masing dari kedua anak perempuannya 1 butir biji kurma. Warafat ila fiha tamrah litakulaha fastat'amatha ibnataha. Satu-satu dia berikan, satu untuk dia. Ketika dia mau makan, kedua anak perempuannya minta. Sang ibu memiliki rahmah, kasih sayang kepada anaknya. Dia tidak makan kurma itu, melainkan dia belah menjadi dua, dan dia berikan separuh untuk yang satu, separuhnya lagi untuk yang lain. Fa'ajabatni sya'nuha. Aisyah mengatakan, betul-betul perilaku dia membuat saya takjub. Maka saya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengatakan, innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk si ibu itu masuk ke dalam al-jannah dengan sikap baiknya kepada anak perempuannya. Au a'taqaha biha minan nar, atau dalam lafaz ini disebutkan, atau Nabi mengatakan Allah telah membebaskan si ibu dari api neraka, yakni dengan sebab perilaku baiknya kepada anak perempuannya. Betul-betul dihargai anak perempuan dalam Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah pula perilaku Nabi SAW kepada anak-anak kecil. Diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ra'aitun nabiyya ya ummun nas. Saya melihat Nabi mengimami orang-orang dalam salat beliau. Wa Umama bintu Abil As wa hiya ibnatu Zainab binti Rasulillah ala atikihi. Ternyata saat Nabi salat, Umamah putri Abul As, yaitu cucu Nabi dari putrinya Zainab, berada di pundak beliau. Fa idza raka'a wada'aha. Ketika Nabi rukuk, beliau letakkan anak itu. Wa idza rafa'a minas sujud 'adaha. Dan kalau beliau bangkit dari sujudnya, beliau gendong kembali cucunya yang perempuan. Nah, demikian sayangnya beliau kepada cucu beliau yang perempuan. Mencontohkan kepada umat manusia, ini sikap yang baik kepada kaum wanita, anak-anak. Kalau ini kepada cucu, jangan dianggap kemudian kepada orang lain Nabi tidak berkasih sayang. Kepada orang lain, suatu saat Nabi SAW dipegang tangannya oleh anak-anak perempuan di Madinah. Kemudian beliau mengikuti anak-anak perempuan itu kemana mereka menarik tangan Nabi. Diajak jalan kemana, Nabi ikuti. Ya, luar biasa kasih sayang beliau kepada kaum wanita. Juga dalam hadis beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, inni uharriju alaikum haqqad dha'ifain. Ya, sesungguhnya aku menimpakan atau aku mengancam dengan suatu dosa atas kalian terkait dengan dua kaum yang lemah. Siapa dua kaum yang lemah? Anak-anak dan kaum wanita. Ini kaum yang lemah yang mesti dikasihi, sayangi, diberikan haknya. Nabi sampai mengatakan, aku ancam suatu dosa untuk kalian terkait dua kaum lemah, yaitu anak-anak dan wanita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan terkait dengan safarnya kaum wanita, bahwa tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali dengan mahram. La tusafiru imra'atun tu'minu billah wal yawmil akhir masirata thalathati ayyam illa wa ma'aha dhu mahram. seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, atau la yahillu, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar, perjalanan jarak 3 hari kecuali bersama mahramnya. Dalam riwayat yang lain atau lafaz yang lain, perjalanan 1 hari. Dalam lafaz yang lain dengan perjalanan 1 barid. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, hadis Nabi itu yang Nabi katakan bahwa wanita tidak boleh safar dalam jarak tersebut kecuali dengan mahram. Hadis ini sesungguhnya untuk menjaga wanita atau untuk mengekang mereka dan menzalimi mereka. Tentu seorang yang menilai dengan adil akan mengatakan sesungguhnya ini untuk kebaikan kaum wanita. Ya. Kalau wanita pergi dalam jarak dekat tanpa mahram pun boleh. Keperluan-keperluan, tentunya memang ada keperluan, ya. Bukan sembarangan jalan-jalan ke tempat-tempat yang dia tidak punya kepentingan yang sangat penting, dalam arti sesungguhnya dalam Islam tidak diperbolehkan begitu saja. Walhasil, kalau kita bicara safar, Islam tidak membolehkan wanita pergi tanpa mahram. Apa hikmahnya? Sesungguhnya hikmahnya pun jelas. Mahram pergi ke tempat yang jauh. Kalau dia tanpa mahram safar tanpa mahram, bukankah di sana ada banyak kekhawatiran, terlebih di masa seperti masa sekarang ini? Di sana ada pencopet, di sana ada perampok, di sana ada orang yang suka menggoda kaum wanita, di sana ada yang tukang menipu, di sana ada laki-laki yang mau berbuat jahat kepadanya. Nah, bukankah dengan adanya mahram wanita lebih terjaga? Jelas. Jangan dianggap bahwa dengan ini wah tidak bebas kalau begitu. Ya memang tidak bebas, demi kebaikan kamu, demi maslahat kamu wahai kaum wanita. Adapun wanita yang tidak peduli dengan keselamatan dirinya, tidak peduli dengan keselamatan agamanya, tidak peduli dengan kehormatannya, akhlaknya, martabatnya, ini urusan lain. Tapi kita sedang membicarakan Islam, bahwa Islam sangat melindungi kaum wanita, memuliakan mereka, menjaga mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan banyak hal tentang kaum wanita ini dan bagaimana perhatian terhadap kaum wanita. Lihatlah juga sebagai salah satu contohnya surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Di dalam ayat-ayat yang pertama pada surat Al-Mujadalah, Allah mengisahkan seorang wanita yang mengeluhkan kepada Rasulullah SAW perihal suaminya karena ada tindak kezaliman kepadanya. Ya. Seorang wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah, wanita sahabat, dia menikah dengan seorang yang bernama Aus ibn Samit. Dalam suatu kejadian, Aus ibn Samit marah kepadanya. Dalam kemarahannya sampai terucap kata-kata yang membuat sangat-sangat tersinggung istrinya. Dia mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku ibarat punggung ibuku. Dalam kata lain, kamu haram bagiku. Nah, saat sang suami marah, mengatakan seperti itu. Kemudian dia keluar rumah. Tidak lama kemudian dia masuk rumah, kemarahan sudah hilang. Dia mau mendekati istri. Si istri pun tidak begitu saja menerima. Baru saja dia mengatakan seperti itu, sekarang mau saya. Padahal dia telah mengatakan kata-kata seperti itu. Dia pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, akala mali wa afna shababi wa nathartu lahu batni hatta idza kaburat sinni wa anqata'a waladi dhahara minni. Wahai Rasulullah, dia sudah makan harta saya. Dia sudah menghabiskan masa muda saya. Saya berikan saya itu untuk dia. Tapi ketika saya sudah tua dan sudah tidak lagi punya anak, tiba-tiba dia mengatakan saya seperti ibunya. Haram bagi dia. Dia pun mengatakan, Allahumma inni ashku ilaik, ya Allah, aku mengadukan ini kepadamu. Dia datang kepada Rasulullah dan menerangkan hal itu. Nah, lihatlah bagaimana perhatian Islam kepada wanita tua ini yang terzalimi oleh suaminya. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat dari atas 7 langit menanggapi tentang keluhannya. Betul-betul wanita ini dihargai oleh Islam, dimuliakan oleh Islam, dibela haknya oleh Islam. Allah mengatakan, qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang yang mengeluhkan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan hal itu kepada Allah, dan Allah mendengar dialog kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Dan seterusnya beberapa ayat disebutkan, dan Allah pun mengatakan terkait dengan ucapan zihar sang suami yang mengharamkan istrinya, Allah katakan qaulan ucapan yang mungkar, ya, yeah. Dan ucapan yang zur, ucapan yang mungkar dan dusta, betul-betul diingkari oleh ayat Al-Quran. Ucapan itu, ini baru ucapan yang dikatakan oleh sang suami tersebut. Bagaimana dengan ucapan-ucapan yang lebih terhadap seorang wanita? Bagaimana dengan sikap-sikap kasar yang mungkin sampai terjadi, perlakuan-perlakuan yang sangat tidak baik, kezaliman, ya, sikap-sikap kekerasan yang kemudian diistilahkan dengan KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bukankah ayat ini dengan jelas menunjukkan bagaimana Islam sangat menghargai kaum wanita? Tentu jawabnya iya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam kesempatan yang lain kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai sang istri dengan beliau mengajak musyawarah istrinya pada beberapa perkara penting. Bukankah ini juga memuliakan istri, memuliakan kaum wanita? Yaitu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperoleh wahyu. Awal datangnya wahyu kepada Nabi. Awal datangnya wahyu kepada Nabi yang Nabi sendiri ketika itu belum mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi. Beliau datang dari Gua Hira dalam keadaan pundak beliau bergetar, menggigil. Datang pulang kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW dengan mengatakan kepada sang istri, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh saya khawatir terhadap diri saya. Yakni kejadian yang beliau alami, beliau takut apa sesungguhnya yang terjadi. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha menyemangati sang istri. Kalla wallah la yukhzikallahu abadan. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan takut, jangan khawatir. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kejadian ini jangan membuat risau, gelisah. Kemudian Khadijah menyemangati bahwa engkau adalah orang yang bersilaturahmi dan lain-lain dari kebaikan-kebaikan. Tidak mungkin kemudian kejadian ini artinya adalah penghinaan bagimu. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha mengatakan atau mengajak Nabi untuk pergi ke Waraqah bin Naufal. Dan di sanalah kemudian ditemukan jawaban dari segala pertanyaan yang ada di benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Nabi SAW betul-betul menghargai seorang wanita. Pada kesempatan yang lain, yaitu pada kejadian Umratul Qadha, ya, atau sebelumnya, ya, kejadian itu yaitu saat Nabi SAW terhalangi untuk masuk ke Makkah, sehingga beliau mesti tahallul sebelum masuk Makkah. Ya. Nabi memerintahkan para sahabat untuk bertahallul, ya, karena mereka tidak bisa masuk ke Makkah, menggundul kepala mereka. Ternyata para sahabat ketika itu tidak segera melakukan. Maka Nabi masuk ke kemah beliau, menemui sang istri dalam kondisi beliau sangat sedih, ya. Kenapa para sahabat ketika itu tidak segera melaksanakan perintah beliau? Maka sang istri yang kala itu adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, ya Nabiullah, tuhibbu dhalik, ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum hatta tanhara butnak wa tad'u halikaka fayahlikuka. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Nabiullah, apakah engkau suka mereka melakukan dan mencontoh engkau? Kalau iya, Anda keluar saja dari kemah ini dan jangan berbicara kepada seorang pun. Langsung saja sembelih sembelihanmu, kemudian panggil tukang cukurmu dan gundullah kepala Anda, ya Rasulullah. Maka Nabi melakukan yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Dan ternyata setelah itu para sahabat mencontoh tanpa Nabi memerintahkan. Yani ternyata para sahabat iman dengan apa? Umroh mereka. Mereka menunggu Nabi. Kalau Nabi ternyata menggundul, baru kami menggundul. Ternyata begitu. Nah, tapi yang menjadi pembahasan kita, ahibati fillah rahimakumullah, adalah bagaimana Nabi betul-betul menghargai kaum wanita. Sampai di sini beliau meminta apa? Pendapatnya. Dan beliau lakukan dan berhasil. Namun, ikhwan fillah rahimakumullah, sedikit terkait masalah ini, jangan dipahami kemudian berarti kaum wanita boleh menjadi apa? Dewan permusyawaratan. Masuk dalam kancah perpolitikan. Karena Nabi pun minta musyawarahnya siapa? Istrinya. Jadi tinjauan Islam, ya. Kita bicara tinjauan Islam. Nah, ada orang-orang yang menjadikan kisah ini sebagai dalil. Berarti wanita boleh masuk ke arena itu. Karena menjadi tempat untuk bermusyawarah. Nah, ini sekedar saya ingatkan. Kalau ada yang berdalil dengan ini tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena ini pada kasus seperti itu, ya, bukan pada bab yang tadi kita singgung, ya, Nabi SAW melarang dalam hadis, la yuflihu qaumun walau amra hum imro'ah, tidak akan menang suatu kaum yang menjadikan urusan mereka, pimpinan mereka pada seorang wanita. Ikhwan fillah rahimakumullah, masih ada beberapa persoalan yang akan kita bahas di sini, terutama terkait dengan beberapa tuduhan-tuduhan terhadap Islam dan bagaimana kita menjawabnya. Namun tadi disebutkan oleh panitia, kita akan istirahat dulu sebentar, kemudian kita lanjutkan. Ya. Jadi kita ikuti susunan acara yang telah disebutkan oleh panitia. Istirahat sebentar, nanti setelah itu kita lanjutkan lagi dengan pembahasan, yaitu membantah beberapa tuduhan terhadap ajaran Islam terkait dengan masalah kita. Wallahu a'lam bishawab.